فَإِذَا تَحَرْتِ فَخْرُجِ إِلَى تَنِعِمْ. Kata Nabi, tunggu dulu. Apabila engkau sudah suci, maka pergilah ke Tan'im. Fa'ahilli minhu. Maka berihramlah darinya. Qala Qad'iyat wa qala Malik la budda min ihramihi min at-tan'im khasatan. Qalu wa huwa miqatul mu'tamirin min Makkah. Wa hadha syadzun mardudun. Walad 'ala jamaahir anna jami'a jihatil hil sawa. Wala takhtassu bitad'im wallahu 'alam. Qad'iyat dia mengatakan, Imam Malik mengatakan, haruslah berihram dari tan'im khusus. Mereka mengatakan, miqatnya orang-orang yang umrah dari Mekah itu adalah tan'im. Maksudnya tan'im adalah miqatnya orang-orang yang berumrah dari Mekah. Qad'iyat mengatakan, hadza syadzun mardudun. Ini aneh ya, dan tertolak. Walladzi 'alaihi jamaahir, yang dipegang pendapatnya oleh jamaahir, oleh jumhur ulama, bahwasanya anna jami'a jihatil hil sawa, seluruh daerah posisi di daerah-daerah yang tanah halal itu sama semua. Tan'im, Arafah atau yang lainnya, ya, sama-sama boleh berihram dari sana bagi orang yang tinggal di Mekah. Kenapa? Kemarin sudah kita pelajari bahwa ketika kita melaksanakan ibadah ini harus kita gabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa dimanapun posisi dari areal tanah halal itu boleh diawali atau mengambil miqatnya dari sana. Wala takhtassu bitan'im wallahu alam. Tidak khusus dengan tan'im saja. Lalu kenapa orang mengutamakan tan'im? Karena tan'im adalah areal tanah halal yang posisinya lebih dekat ke Masjidil Haram. Ya, kalau misalkan Mekah ini memanjang misalkan gitu ya. Nah, dia posisi ini, tan'im di sini. Kalau di sini terlalu jauh untuk ke sini. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma taqayna 'inda kadza wa kadza," kata Nabi. Lalu kemudian kita bertemu di tempat ini dan itu, dijanjikan tempatnya. Qala adunhu qal, aku mengira dia mengatakan ghadan, besok. Walakinnaha ala qadri nasabiki aw qal nafaqatiki. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah itu sesuai dengan ukuran keletihan yang engkau rasakan. Nasab letih. Au qala nafaqatiki, atau sesuai dengan kadar nafkah, bayaran atau biaya yang diperlukan. Imam Nawawi mengatakan qauluhu walakinna ala qadri nasabiki au qala nafaqatiki hadha dhahirun fi anna ath-thawaba wal fadla fil ibadah yakthur bikathrati an-nasabi wan nafaqah. Wal muradu bin nasab alladhi la yadhummu syara' kada an-nafaqah. Zahir dari hadis ini bahwa pahala dan keutamaan itu di dalam ibadah akan banyak, pahala itu keutamanya akan banyak sesuai dengan banyaknya an-nasab, ya, wan nafaqah, dan nafkah. Nasab tadi rasa letih, kemudian biaya. Wal muradu nasbul ladzi la yadhummu syar, itu yang maksud di sini adalah keletihan yang tidak tercela. Begitu juga nafkah, nafkah sumber biaya yang tidak tercela. Artinya di sini kalau kita lihat, terkadang seorang melakukan ibadah, dia membutuhkan biaya lebih. Semakin banyak biaya yang dikeluarkannya untuk pelaksanaan dari ibadahnya, maka semakin banyak pahalanya. Ya, kalau kita lihat, dia di bersama Rasulullah, lalu dia pergi ke Tan'im untuk melaksanakan umrah. Tadi sudah selesai haji, kemudian dia umrah, butuh biaya, butuh tenaga, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ajruki biqadri masyakatuki, biqadri masyakatiki, pahala yang kamu dapatkan sesuai dengan tingkat kepayahan yang Anda rasakan. Ya, terkadang kita dalam beribadah itu merasakan letih, membutuhkan tenaga. Ketika tenaga kita yang harus kita keluarkan itu banyak, kita letih dan lelah. Tidaklah kita tetap bersemangat. Kenapa? Karena semakin kita upayanya lebih maksimal, rasa letihnya juga semaksimal, rasa capeknya maksimal, pahalanya juga akan menjadi maksimal. Ya? Baik. Apakah kalau begitu kita pergi haji itu jalan kaki aja lah? Kan lebih susah daripada orang yang berkendaraan. Nah, kalau kita lihat Nabi SAW di dalam hajinya ketika pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kendaraan. Kendaraan yang ada pada saat itu adalah unta. Maka tidak ada dasar bagi orang mengatakan berjalan kaki ini yang lebih sunnah untuk melaksanakan haji daripada naik mobil pakai AC, pakai apa semua. Ya, itu ada sebuah hal yang keliru. Kenapa? Karena antara orang berjalan kaki dengan orang yang di atas kendaraan itu berbeda juga. Kendaraan pada saat itu adalah unta. Namun masing-masing kita ketika dia melaksanakan ibadah pasti merasakan berbeda. Maka keletihan, kelelahan, dan biaya yang dikeluarkan semakin banyak, maka motivasinya semakin banyak juga pahalanya. Karena Nabi mengatakan walakinna ala qadri nasabiki wa qala nafaqatiki. Kemudian hadis berikutnya, wa haddatsana ibnu musanna qala haddatsana ibnu abi adi an ibnu aun an al qasim wa ibrahim qala la a'rif haditha ahadihima min al akhar an al mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat ya rasulullah yasduru an nasu bisnusukaini fadzakara hadis. Dengan sanad yang kedua di sini Imam Muslim mencantumkan perkataan Qasim dan Ibrahim bahwasanya dia tidak mengenal hadis satu yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah, orang datang atau pulang dengan membawa dua ibadah dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu ya kajian kita pagi ini. Kita coba untuk menjawab pertanyaan kalau seandainya ada yang masuk. Iya. Dan ini ada pertanyaan dari hamba Allah dari Riau. Mau tanya Ustaz, rumah saya dekat masjid, bolehkah sholat qabliyah subuh di rumah? Nih. Jika seandainya rumah kita dekat dengan masjid dan apabila kita sholat sunat qabliyah di rumah tidak menyebabkan kita terlambat dari sholat, maka sholat qabliyahnya di rumah lebih afdal ketimbang di masjid. Kenapa begitu? Karena Nabi melakukannya begitu. Ya, Nabi sholat sunat qabliyah subuhnya adalah di rumahnya. Yang kedua, ibadah sunat itu yang lebih afdal dilakukan secara tersembunyi. Ibadah wajib dilakukan yang afdal itu adalah di tempat yang terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Maka sholat wajib, sholatnya di mana? Di masjid. Afdalus sholat, kalau sholat sunat adalah di rumah. Afdalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat sholat fardu. Mengerjakan sholat wajib berjamaah dilaksanakan di masjid itu merupakan syiar dari syiar-syiar Islam. Maka ini harus dipertahankan. Di antaranya adalah azan. Azan juga syiar Islam. Malah Nabi SAW menetapkan penyerangan pada satu negeri atau tidak diserang apabila ada azan atau tidak. Kalau ada azan, Nabi tidak menyerang. Baik. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, saya hamba Allah dari Padang. Saya mau bertanya, satu, kalau kita, kalau kalau kita yang melaksanakan haji, apakah kita harus ikut berkorban juga di tanah suci? Tidak, tidak perlu lagi kita berkorban. Kenapa? Kita sudah berkorban jiwa raga kita. Ya, nafkah yang kita keluarkan itu adalah bentuk korban kita. Yang kedua, bagaimanakah cara membadalkan haji orang tua yang batal berangkat karena meninggal dunia, sedangkan dia sudah melunasi biaya haji? Ya, berarti orang tua ini sudah wajib, namun dia meninggal dunia. Maka dihajikan oleh anaknya, dengan catatan orang yang melaksanakan haji untuk orang tua yang sudah meninggal dunia tadi, dia sudah berhaji dulu. Ya, sebagaimana Ibn Abbas meriwayatkan Nabi SAW ketika dia berada di Dhuhaifah, beliau mendengar ada seorang mengatakan labbaik Allahumma an suburumah. Dia berniat atas nama suburumah. Lalu Nabi tanya, man suburumah? Siapa suburumah itu? Lalu dia, akhun li au qaribun li. Dia adalah saudaraku atau kerabatku. Lalu Nabi tanya, al-hajjajta an nafsik. Apakah engkau telah berhaji untuk dirimu? Qala la. Dia katakan belum. Qala hajji an nafsik, thumma hajji an suburumah. Hajilah kamu dulu untuk dirimu sendiri, kemudian setelah itu baru haji untuk suburumah. Baik. Hamba Allah dari Jambi mau bertanya, apakah umrah dapat menghapus seluruh dosa kita? Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, tabi'ul haji wal umrah, ikuti haji dan umrah dengan haji dan umrah berikutnya. Fa'innahuma yanfiyani al-faqr wal-dhunub kama yanfi al-qir khabath al-hadid. Sesungguhnya keduanya, haji dan umrah itu, mengikis, menghapuskan dan membersihkan diri dari apa? Yanfiyani al-faqr, menghilangkan kefakiran. Jadi bukan memiskinkan kita, tapi malah mendatangkan berkah dalam rezeki. Jadi kalau orang susah-susah rezekinya, pergi umrah. Ya. Karena dia akan mengikis kemiskinan. Ya. Dan mengikis atau menghapus dosa. Nah, apakah seluruh dosa termasuk dosa besar? Maka di sini terjadi pendapat ulama yang mengatakan bahwa kalau dosa besar diperlukan taubat khusus untuk itu. Adapun dosa-dosa lain selain dari dosa besar itu sudah dihapus dengan umrah atau ibadah-ibadah lain. Dari hamba Allah dari Sioyong, Sulawesi Tengah, ia bertanya, izin bertanya di luar tema. Apakah benar kalau kita pindah ke rumah baru membaca surah Al-Baqarah 2 lembar dan doa dan amalan-amalan apa saja yang kita lakukan saat pindah rumah baru? Sepengetahuan saya tidak ada. Yang ada hanya ketika kita mau masuk ke rumah, baca doa masuk rumah. Ya. Kalau kita khawatir ada gangguan-gangguan, sudah baca surah Al-Baqarah. Tapi tidak khusus untuk hari pertama. Karena Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya. Fa innal bait alladhi tuqra'u fihi al-Baqarah yanfiru minhu asyaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, syaitan lari. Tapi tidak ada ketentuan baca dua lembar di awal datang masuk ke anu, tidak. Ya, di antara doa-doa yang diajarkan bisa juga setelah doa apa? Doa masuk ke rumah juga kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang telah diciptakan. Apakah boleh berhaji tanpa mahram karena enggak ada mahram? Haji yang pertama kan wajib, Ustaz. Ini adalah permasalahan yang sudah diperselisihkan oleh ulama sejak dahulu. Sampai Aisyah ketika dibacakan kepadanya hadis Nabi, tidaklah boleh seorang perempuan berangkat bersafar kecuali dengan mahram. Kata Aisyah, tidak semua wanita punya mahram. Ya, tidak semua wanita punya mahram. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pandang ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik memandang bahwasanya boleh berangkat tanpa mahram, tapi dengan catatan dengan sekelompok wanita-wanita yang terhormat, yang bisa, yang terjaga, yang amanah. Wallahu a'lam. Saya Yusuf dari Muaro Bungo mau bertanya, Syekh. Saya mempunyai ibu yang telah meninggalkan ayah saya. Karena orang ketiga. Oleh itu saya sangat membencinya. Tapi saat ini ibu saya sakit. Pernah bertemu dengan dia saat dia ini, bertemu di saat dia ini sakit. Tapi sulit rasanya menangis ketika di hadapannya. Namun sedih ketika jauhnya. Berdosakah saya jika terus seperti ini? Yani ibunya yang meninggalkan ayahnya, ya. Berarti ada pria yang ketiga, dan ini Nabi sudah mengancam dan mengutuk orang perusak hubungan suami istri. Ya, yani maksudnya ada orang ketiga yang mengganggu, yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Namun dalam hal ini ibu adalah ibu kita, orang yang tidak bisa kita gantikan dengan apapun juga. Dialah yang telah melahirkan kita, dialah yang harus mendapatkan kebaikan kita. Sebagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, man abar? Qala ummak. Qala man abar? Qala ummak. Qala man abar? Qala ummak. Qala man abar? Qala abak. Yani siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ibumu. Diulang lagi, kata ibumu. Diulang lagi, ibu. Yang ketiga, yang keempat baru bapak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah, kalau seandainya kedua-duanya berusaha untuk mengajakmu ke dalam berbuat syirik, maka jangan taati. Dalam apa yang tidak taati? Dalam berbuat syirik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Gaulilah mereka di dunia itu dengan cara yang baik. Ya. Jadi di dalam maksiat kepada Allah tidak boleh ditaati. Selebihnya kita harus santun, kita harus baik. kepada mereka, baik ibu atau bapak kita. Ya. Apa yang dilakukan oleh ibu disebabkan oleh orang ketiga itu adalah kesalahan. Yang pertama adalah kita bergaul tetap dengan baik dengan ibu, ya, tidak ada yang perlu kita benci karena itu adalah ibu kita yang telah melahirkan kita, yang telah menyusui kita, telah membesarkan kita. Ya, kemudian kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Ya, kita doakan dia mendapatkan hidayah. Kita doakan supaya dia juga dosa kita dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ya tetap membencinya, tetapi santunlah kepadanya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya. Boleh. Kata Nabi, isna'i ma yasna'ul hajj. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji semuanya. Wukuf di Arafah, di Mina dan yang lainnya. Hanya saja yang tidak boleh tawaf. Ya, tawaf di Mekah, di Ka'bah, tentu sa'i setelah tawaf. Karena tawaf enggak bisa, sa'i dia tidak bisa. Ya, wallahu a'lam. Ya. Demikian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.